Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang Ghazwatu Khaybar, pertempuran Khaybar, yaitu pertempuran yang terjadi antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pasukan dari bangsa Yahud yang mereka tinggal di sebuah daerah bernama Khaybar. Telah disebutkan secara singkat bagaimanakah jalannya pertempuran dan bagaimanakah kemenangan diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran tersebut. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah qudumu Ja'far ibni Abi Thalib wa sahbihi minal Habasyah. Kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya dari negeri Habasyah. Wa fi hadhihi al-ghazwah qadima 'alaihi ibnu 'ammihi Ja'far ibnu Abi Thalib wa ashhabuhu. Pada pertempuran ini telah datang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya. Wa ma'ahumul Asy'ariyun Abu Musa wa ashabuhu. Bersama dengan mereka rombongan dari Bani Asy'ariyin, yaitu Abu Musa dan teman-temannya. Para Abu Musa, sahabat Abu Musa berkata, menceritakan bagaimana Abu Musa dan teman-temannya bisa bertemu dengan Ja'far, kemudian bareng kembali ke Madinah. Balaghana makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Telah sampai kepada kami berita tentang keluarnya dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami masih berada di Yaman. Jadi ketika Rasulullah diutus kemudian beliau hijrah ke Madinah, Abu Musa menceritakan bahwa mereka masih di Yaman, belum sempat untuk menemui Rasul di Mekah, belum sempat untuk berangkat ke Madinah. Fa kharajna muhajirina ilaihi ana wa akhwani li fi bid'in wa khamsina rajulan min qaumi. Kami pun keluar dengan maksud hijrah menemui beliau. Saya membawa dua saudaraku. Kami ikut rombongan berjumlah 50 sekian rombongan dari kaumku. Farakibna safinatan. Kami naik sebuah kapal. Fa'alqatna ilan Najasyi. Ternyata kapal itu berlabuh di negeri Habasyah, negerinya Najasyi. Fawafakna Ja'faran wa ashabahu indahu. Kami pun berjumpa dengan Ja'far dan teman-temannya di sisi Najasyi. Faqala, maka Ja'far mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athana wa amarana bil iqamah faqimu ma'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengutus kami untuk ke negeri Habasyah dan memerintahkan kami untuk tinggal di negeri ini, maka mohon kalian juga ikut tinggal bersama kami. Jadi Abu Musa rencananya mau berangkat langsung tolak ke Madinah, ketemu dengan Rasul membawa rombongan Asy'ariyun berjumlah 50 orang. Beliau membawa 2 saudaranya. Ternyata kapal beliau transit di Habasyah. Transit di Habasyah. Ketika beliau turun di Habasyah, beliau berjumpa dengan Ja'far. Kebetulan Ja'far pun memberikan tawaran kepada Abu Musa untuk tinggal di Habasyah bersama dengan beliau dan para sahabat yang lain. Fa'aqamna, maka kami pun tinggal di Habasyah bersama dengan Ja'far dan teman-temannya. Hatta qadimna fatha Khaybar, hingga sampai kepada kami berita ditaklukkannya benteng Khaybar. Wakana nasun yaquluna lana, beberapa para sahabat mengatakan kepada kami, sabaqnakum bil hijrah, kami telah mendahului kalian dengan hijrah, yakni pada peristiwa perang Khaybar. Setelah benteng-benteng Khaybar berhasil direbut oleh kaum muslimin beserta dengan ghanimah-ghanimah yang ada, para sahabat yang ikut perang ketika itu sebagian mereka merasa lebih utama, mereka lebih afdal dan mereka lebih layak untuk mendapatkan bagian dan juga untuk mendapatkan kedudukan di sisi Rasul daripada para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Maka ketika mereka berjumpa dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, mereka mengucapkan ucapan ini, sabaqnakum bil hijrah, kami telah mendahului kalian dengan hijrah, yakni kami lebih dahulu hijrah bersama dengan Rasul, yaitu ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sementara kalian baru sampai di Habasyah. Fadakhalat Asma'u bintu Umais ala Hassah, suatu hari Asma' bintu Umais menemui Hassah. Fadakala alaiha Umar wa indaha Asma. Ketika itu sahabat Umar masuk ke rumah menemui putrinya yaitu Hafsah. Kebetulan di situ ada Asma bintu Umais. Faqala man hadhi? Umar pun bertanya, siapa perempuan ini? Qalat Asma. Asma pun menjawab, saya Asma. Qala al-Habasyiyah hadhi, al-Bahriyah hadhi. Apakah kamu yang hijrah ke Habasyah, yang naik kapal itu? Qalat Asma, na'am. Asma pun menjawab, iya. Qala, sahabat Umar berkata, sabaqnakum bil hijrah, nahnu ahaqqu bi rasulillahi minkum. Kami telah mendahului kalian dengan hijrah, maka kami lebih layak di sisi Rasul daripada kalian. Faradibat, Asma mendengarkan ucapan ini marah, tidak terima, merasa disisihkan. Waqalat, Asma mengatakan, kalla wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Laqad kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa ya'idu jahilakum. Sungguh kalian telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul memberi makan orang-orang lapar di antara kalian dan memberikan bimbingan kepada orang-orang bodoh di kalangan kalian. Wa kunna fi ardil buhada'il bughada, sementara kami menyempal sendiri di sebuah tempat yang sangat jauh dan penuh dengan perjuangan. Wa dzalika fi dzatillahi wa fi rasulih, itu pun kami lakukan demi Allah dan Rasulnya. Wa aymullah, la at'umu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adzkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku menyampaikan dan melaporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarat lahu dzalik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Asma langsung melaporkan ucapan Umar kepada beliau. Faqala, maka Rasul pun bertanya, ma qulti lahu, engkau jawab apa? Umar mengatakan seperti itu, bagaimana tanggapanmu? Qalat qultu lahu kada wa kada. Asma pun menjawab, saya katakan kepada Umar demikian dan demikian, seperti dialog yang tadi kita baca. Qala, maka Rasul pun mengatakan, laisa bi ahqqa bi minkum, Umar tidak lebih utama dari kalian terhadap diriku. Yakni kalian dan Umar itu sama. Sahabatku muhajirin dari Mekah ke Madinah dengan sahabatku muhajirin yang hijrah ke Habasyah sama derajatnya di sisiku. Lahu wa li ashabi hijratun wahidah. Justru kalian punya keistimewaan. Umar dan teman-temannya mereka hanya melakukan satu kali hijrah. Walakum antum ya ahlas syarinah hijratan. Sementara kalian, wahai penduduk kapal, kalian telah melakukan dua kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Lebih utama kalian, kalau dari sisi hijrah. Fakana Abu Musa wa ashabus safinah ya'tunaha arsalan yas'alunaha 'anil hadis. Maka Abu Musa dan teman-teman beliau dari para penghuni kapal, yakni para sahabat yang hijrah ke Habasyah, mereka mendatangi Asma berbondong-bondong bertanya kepada Asma tentang hadis Rasul di atas. Apakah benar Rasul mengatakan seperti itu? Kalau kita ini lebih utama karena kita melakukan dua kali hijrah. Dan Asma pun mengiyakan. Asma menyampaikan hadisnya Rasul kepada mereka. Ma minad dunya syai'un hum bihi afrah wala a'dham fi anfusihim mimma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada di dunia ini yang lebih menyenangkan, yang lebih menggembirakan pada diri mereka daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Yakni hadis Rasul di atas, ucapan Rasul di atas yang mengunggulkan para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu perkara yang sangat mereka sukai dan perkara yang sangat mereka senangi. Yakni mereka merasa mendapatkan dukungan, mereka merasa mendapatkan tazkiyah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya semua memiliki keutamaan. Para sahabat yang hijrah sekali hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka punya keutamaan. Demikian pula sahabat yang hijrah dua kali ke Habasyah kemudian ke Madinah juga memiliki keutamaan. Bahkan Rasul menegaskan yang hijrah ke Habasyah dulu kemudian ke Madinah keutamaannya lebih besar karena hijrahnya dua kali. Baik. Kemudian muhasaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal yahud biwadil qura. Serangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian bangsa Yahud di lembah Al-Qura. Thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar ila wadil Qura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan perang Khaybar, beliau berangkat menuju lembah Qura. Wa kana bihi jama'atun min al-Yahud. Di lembah tersebut ada sekelompok bangsa Yahud. Wanbaqa ilaihim jama'atun minal Arab. Ada juga beberapa bangsa Arab yang tinggal di tempat itu. Falamma nazalu, ketika rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di tempat itu, istaqbalathum yahudu birrammi. Orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Rasul dengan panah. Yakni Rasul dihujani panah. Ya, kalau sekarang itu dihujani dengan tembak, dibrondong tembak. Jadi ketika Rasul datang ke lembah itu, orang Yahudi yang ada di situ, karena mereka tahu orang Yahudi pusat yang ada di Khaybar sudah kalah, mereka khawatir akan terjadi keburukan. Ketika Rasul datang, ya belum ngapa-ngapain, belum ngobrol, belum diskusi, langsung dihujani panah oleh mereka. Wahum ala ghairi ta'bi'ah. dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat belum ada persiapan, ya. Jadi baru datang ini, belum menyiapkan pasukan, belum mengatur strategi, tiba-tiba sudah diserang secara mendadak. Memang begitulah bangsa Yahud, beraninya kayak gini, ya. Orang lagi nyantai datang tiba-tiba diserang begitu saja, ya. Faqutila Mid'an abdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Rifa'ah ibn Zaid al-Juzami wa habahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada serangan mendadak itu terbunuh seseorang bernama Mid'an. Orang ini adalah budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemberian dari Rifa'ah bin Zaid al-Juzami. Faqala an-nas, para sahabat pun berkomentar tentang budak ini karena dia terbunuh pada serangan itu. Hani an lahu bil jannah, atau hani an lahul jannah, sungguh beruntung dia mendapatkan surga terlebih dahulu daripada kita. Faqala Rasulullah SAW mengomentari ucapan para sahabat, kalla, tidak, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlah allati akhadaha yawma khaybar minal maghanim lam tusibuhal qismah la tashta'ilu alaihi nara. Sungguh selimut yang dia ambil sembunyi-sembunyi pada perang Khaybar kemarin, yang tidak dia serahkan untuk dibagi, akan menjadi api neraka untuk dirinya. Yakni para sahabat yang lain merasa kalau si Mid'am ini mati di atas kebaikan dan membawa kebaikan, ini surga tempatnya. Rasul menyanggah, tidak, tidak semudah itu. Mid'am ini punya kasus. Dia ini kemarin pada perang Khaybar berani ngambil selimut, enggak diserahkan ke kita, enggak dibagi, dipek dewe, dibawa sendiri sama dia, ya bahasanya gitu dikorupsi lah, ya. Dibawa sendiri sama dia dan tidak dikembalikan. Itu selimut yang dia bawa nanti akan menjadi bara api untuk dirinya. Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Mendengar ucapan Rasul ini, ada seseorang yang tiba-tiba datang membawa satu pasang sandal atau dua pasang sandal. Ketakutan dia. Wih, Mid'am, budake Rasul, ternyata ngutil selimut, gak dikembalikan, diancam ini. Saya bawa sandal, bahaya, ini sandalnya nanti nyala jadi api neraka buat saya. Kembalikan sama orang ini, takut dengan ancaman Rasul. Faqala Rasulullah SAW, syirakun min nar au syirakani min nar. Rasulullah ketika melihat sandal tersebut, beliau mengatakan sepasang sandal dari neraka atau dua pasang sandal dari neraka. Yakni beliau sangat membenci pengkhianatan atau ghulul dalam ghanimah. Kalau memang waktunya dibagi, bagi. Kalau belum ada perintah untuk mendapatkan bagiannya, jangan diambil dulu, ditaruh. Nanti panglima yang akan mengurusnya. Lah kok ternyata ada yang lancang ngambil satu bagian tanpa ngomong, tanpa konfirmasi. Rasul marah, ya. Kemudian Rasul mengingatkan pada keadaan ini. Fa'abba Rasulullah SAW ashabahu lil-qitali wasaffahum. Ketika Rasul sudah tenang, sudah berada di posisi yang tepat, Rasul mulai mengatur pasukan dan beliau mulai mengatur barisan para sahabat. Thumma da'ahum ila al-Islam. Rasul mengajak orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Fa'abau, mereka menolak. Wa baraza rajulun minhum. Salah satu dari mereka muncul mengajak duel satu lawan satu. Fabarasa ilaihi Zubair bin al-Awwam faqatalah. Zubair bin Awam pun menghadapi orang tadi dengan mudah, Zubair membunuhnya. Thumma barasa akhar, kemudian ada lagi satu maju nantang duel. Fabarasa ilaihi Aliun faqatalah. Sahabat Ali pun meladeni tantangannya dan sahabat Ali dengan mudah membunuhnya juga. Hatta qutila minhum ahada asyara rajula, hingga terbunuhlah 11 orang dari pasukan mereka. Meliti, ya, merasa sedari awal dapat poin, berhasil memporak-porandakan pasukan Rasul dengan serangan mendadak, ya, ketika Rasul sudah siap untuk menyerang, diajak masuk Islam dulu. Enggak mau. Enggak. Kami di sini memang untuk bertahan dari serangan kamu. Enggak ada ceritanya masuk Islam. Ada satu dari dia mereka yang keluar nantang. Ayo, duel satu lawan satu. Zubair keluar. Duel. Enggak lama, mut orangnya. Muncul lagi satu, nantang duel. Ya, masih belum kapok ini. Sahabat Ali keluar, duel. Mati juga. Sampai 11 orang keluar, nantang duel. Mati kabeh, ya. Semuanya terbunuh. Ya, dibunuh oleh kaum muslimin. Faqatalahum hatta amsau. Maka Rasul pun langsung memerintahkan para sahabat untuk menyerang mereka sampai tiba waktu sore. Istirahat, ya, istirahat. Kalau sudah malam, istirahat, ya. Thumma ghada alaihim. Di waktu paginya, pagi-pagi sekali, Rasul melakukan serangan mendadak. Falam tartafi'u asy-syamsu qadra rumhin hatta iftataha 'anwatan. Matahari belum setinggi tombak, yakni belum waktu duha, Rasul sudah berhasil menaklukkan mereka dengan paksa, ya. Anwah itu menduduki sebuah wilayah dengan konflik atau dengan pertempuran. Kalah mereka. Wa sabu azaban wa mata'an katsira. Para sahabat berhasil mendapatkan perabot dan benda-benda yang sangat banyak. Faqasamahu fi ashabih, Rasul pun membagi di antara para sahabatnya. Wa tarakal arda wan nakhla bi aidil yahud wa amalahum 'alayha. Rasul membiarkan tanah dan kebun-kebun kurma diurus oleh bangsa Yahud dan mereka dijadikan pegawai untuk mengurus kebun-kebun tersebut karena mereka yang lebih tahu. Kebun tanah diambil menjadi ghanimah, tapi enggak dibagi, ya. Dikembangkan lagi. Yang menjadi petaninya, ya mereka sendiri, orang-orang Yahudi. Karena mereka yang lebih tahu. Hasilnya diambil oleh Rasul untuk kemaslahatan umat. Walamma raja'a ilal madinah raddal muhajiruna ilal ansari mana'ihahum minan nakhil. Ketika pasukan dan rombongan sudah kembali ke Madinah, sahabat muhajirin, mereka mengembalikan pemberian kurma yang dulu diberikan oleh orang Ansar dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Karena ghanimahnya ini sangat-sangat melimpah. Mulai dari makanan, logistik, persenjataan, semuanya melimpah ruah. Sahabat muhajirin, mereka dapat jatah banyak-banyak. Ketika mereka sampai ke Madinah sebagai bentuk balas budi, karena ketika hijrah ke Madinah mereka disambut oleh teman-teman dari Ansar, mereka mengembalikan kembali pemberian mereka sebagai bentuk balas budi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Lamma futihat Khaybar qulna al-an nashba' min at-tamri." Ketika Khaybar berhasil ditaklukkan, kami pun mengatakan, sekarang baru kita bisa puas makan kurma. Karena memang Rasul hasil ghanimah Khaybar itu dibagi kepada semua istri-istrinya menjadi stok makanan selama satu bulan penuh. Ya, Masya Allah, saking banyaknya stok makanan. Baik, kemudian setelah itu, penulis rahimahullah akan menyebutkan tentang ba'thu syariyah ilal huraqat. Pasukan yang dikirim ke sebuah tempat bernama huraqat. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.